Alhamdulillah Azizul Ghaffar Mukawwir Laila 'alan Nahar Tabsiratan li ulil qulubi al-absar Afdhalus salati wa ahsanut taslimi 'ala sayyidil mustafa'in al-akhyar wa 'ala alihi al-athhar wa sabil abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqub al-'asr. Amma ba'd. Alhamdulillah nawasil darsana fi dirasati al-mujallad ath-thani min durus al-lughah al-'arabiyyah li ghairi an-natiqin biha. Wa hadha huwa al-majlis as-sabi' 'ashar من دراسة هذا الكتاب يعني المجلد الثاني وقد دخلنا إلى الدرس السادس الدرس السادس وآخر ما أخذنا عليه صفحة 40 افتحوا صفحة 40 kita belajar beberapa kaidah yang kemarin يعني عن تاء ضمير متصل السلام عليكم تاء ضمير متصل. Ketika ada tulisan dhahaba thumma khutima bitta, kaifa qira'atuhu? Hal naqra'uhu dhahabat? Hal naqra'uhu dhahabta? Hal naqra'uhu dhahabti? Hal naqra'uhu dhahabtu? Fanadhur ya, yang dari halaman 40 kita lihat. In kana al-kalamu 'an imra'atin ghaibatin laysat fil majlis, idzan naqra'uhu dhahabat. Kalau membicarakannya tentang wanita, wanitanya bukan mutakallim, bukan mukhatab, tidak berada di majlis ya, ghaib, tidak berada di majlis, maka kita baca dhahabat. Dhahabat. In kana kalam 'an al-mutakallim. Kalau ternyata pembicaraannya tentang si pembicara, orang pertama, posisi orang pertama, ana, idza naqra'uhu dhahabtu. Naqra'uhu dhahabtu. Wa in kana al-kalam 'an al-mukhatab. Al-mukhatab al-dhakar al-mufrad. Kalau ternyata pembicaraannya tentang orang yang diajak bicara, laki-laki satu, ya, maka pakai dhamirnya dhahabta. Dhahabta. Wa in kana al-kalam 'an al-mukhatabah. عن المخاطبة المرأة المفردة. Kalau yang diajak bicara wanita, wanita satu orang di majlis, orang kedua, idza naqra'uhu dhahabati. Dhahabati, kita baca dhahabati. Dhahabati anti, orang yang diajak bicara wanita satu ya. Maka kalau ketemu fi'il dhahaba ada ta, gak usah gemetaran ya, jangan keringat dingin. Baca kitab gundul, wah keringat dingin. Mana harokatnya ini? Lihat saja siakul kalam ya. Lihat saja siakul kalam sebelum dan sesudahnya. Ini sedang membicarakan apa. Suma al-qa'idah allati akhadna ams ani su'al wal jawab, ya, tentang pertanyaan dan jawaban. Yani as-su'al iman kana musbatan wa iman kana manfiyan. Pertanyaan itu bisa jadi dia musbat, positif. Polanya pertanyaan positif, pola normal. Pola normal. Ya, kemarin das berapa tuh? Das as-sabi'. Afahimta darsa ya Ali? Apakah kamu paham ad-dars, pelajaran wahai Ali? Ada pola isbat. Pola positif, mana kata negatifnya? Enggak ada. Idzan ada pola positif, isbat. Al jawab iman yakuna bi na'am aw la. Berarti jawabannya harfu jawab. Ada yang sama harfu jawab. Huruf jawab. Huruf jawabnya in kana muwafiqan lil waqi' fa na'am. Kalau nyatanya iya. Iya, betul. Yang ditanyakan betul sesuai kenyataan, na'am. Na'am fahimtuhu. Naam fahim tuhu. In kana al-waqi' mukhalifan lisu'al. Kalau nyatanya menyelisihi pertanyaan, yakni apa? Nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Fal jawabu bila. Jawabnya pakai la. Ma fahim tuhu. La ma, ma-nya nafiah juga. Lanjutannya nafi. Ma fahim tuhu. Jawabnya na'am positif, lanjutannya juga positif. Harfu jawabnya negatif, lanjutannya juga negatif, nafi. Ya, ini kaidah dalam menjawab ingkana su'alu mutbatan. Kalau soalnya pertanyaannya pola positif. Naqal maratan ukhra. Afahimta darsa ya Aliyu? Afahimta darsa ya Aliyu? Na'am fahimtuhu. Na'am fahimtuhu. Afahimta darsa ya Aliyu? Afahimta darsa ya Aliyu? La ma fahimtuhu. La ma fahimtuhu. Dan ini ya sudah paham ya. Ini pelajaran jilid 1. Thumma hadha huwa ad-dars fil mujallad ats-tsani. Ini dia pelajaran di jilid 2-nya. Yani as-su'al manfiyun, soalnya negatif. Soalnya ada siyak negatifnya. Apapun siyak negatifnya, huruf ma, huruf la, laisa, pokoknya negatif. Pokoknya negatif. Contohnya apa? Ama fahimta darsa ya Aliyu? Ya, tidakkah engkau paham pelajaran wahai Ali? Ma. Ma hada harfu nafiin. Di sini ada pertanyaan, ada harfu nafiinnya juga. Ada harfu nafiinnya juga. Berarti ini pertanyaan siyak negatif. Pertanyaan siyak negatif. Pertanyaan siyak negatif harfu jawabnya beda dengan siyak positif. Ya, beda. Bagaimana bedanya? Kalau nyatanya iya, nyatanya iya, fa al-harf harfu jawab bibala. Maka harfu jawabnya pakai bala. Bala fahimtuhu. Afa ama fahimta darsa ya Aliyu? Kenyataannya paham. Bala fahimtuhu. Bala fahim tuhu. Ya, wa bina syahid minal Quran dalam ayat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian ruh di alam arwah ini. Manusia belum pada lahir di alam arwah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Alastu negatif. Laisa. Ada makna negatif. Alastu bi rabbikum, nyatanya iya Allah itu Rabb. Nyatanya iya Allah itu Rabb. Alastu bi rabbikum, qalu bala. Ya, qalu bala. Jadi ketika jawabannya iya, pakai harfu jawab bala. Ketika siyak pertanyaan negatif ini ya, ama fahimta darsa, nyatanya betul tidak paham. Negatifnya sesuai dengan yang ada di pertanyaan. Negatifnya nyatanya negatif kenyataannya. Betul sesuai yang ada di pertanyaan. Maka jawabnya bagaimana? Jawabnya na'am. Ma fahimtuhu. Ama fahimta darsa? Ya, tidakkah engkau paham pelajaran? Iya, memang tidak paham. Kenapa jawabannya pakai na'am? Nyatanya sama-sama negatif. Di soal negatif, kenyataannya juga negatif. Maka dia harfu jawabnya na'am ma fahimtuhu. Na'am, iya betul. Nyatanya saya memang tidak paham. Na'am ma fahimtuhu. Naqal maratan ukhra. Ama fahimta darsa ya Aliyu? Ama fahimta darsa ya Aliyu? Bala fahimtuhu. Bala fahimtuhu. Ama fahimta darsa ya Aliyu? Ama fahimta darsa ya Aliyu? Na'am ma fahimtuhu. Na'am ma fahimtuhu. Hadha huwa al-qa'idah fi as-su'al iman kana mutbatan wa iman kana manfiyan. Pertanyaannya siyak itsbat atau pertanyaannya siyak nafi. Sudah ya? Kemarin sudah kita pelajari. Idan wasil ila tamrin ats-tsamin. Kalau gitu lanjut ke latihan 8, prakteknya. Prakteknya hati, memana hati? Bawakan, datangkan as'ilatan munasibatan. Pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Lil ajwibatil atiyati. Untuk jawaban berikut. Sahih. Al-jawab mawjud. Jawabannya sudah ada. Wajibuka an ta'tiya bisu'al. Ya, kewajibannya, jawabannya adalah antum bikin pertanyaannya. Bikin pertanyaan yang jawabannya pas seperti ini. Tafadhal akhiri. Asyari betal qahwata. Asyari betal qahwata. Tarjim. Apakah engkau minum kopi? Naam, al-jawab. Naam, syaribtu. Naam, syaribtu. Ya, saya minum kopi. Kenapa siaknya pertanyaannya pakai positif? Karena tidak ada manis. Tidak ada, mak. Jawabannya sama-sama positif. Naamnya positif, jawabannya positif. Berarti ini siap pertanyaan biasa. Paham ya? Kopi, minum kopi, boleh tidak? Boleh ya minum kopi? Belum lama beredar meme katanya gak boleh minum kopi ya, riwayat dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar tabi'in. Ka'ab al-Ahbar tabi'in mukhadram. Apa itu tabi'in mukhadram? Dia sudah hidup di zaman Nabi, tapi zaman Nabi gak masuk Islam. Zaman Nabi gak masuk Islam. Zaman sahabat gak masuk Islam. Di akhir zaman sahabat, awal era tabi'in, ada lagi. Saya lupa siapa tabi'in yang berdakwah kepada beliau. Dakwah kepada beliau sama Ka'ab al-Ahbar, dia cek, Nabi ente aja dakwahin saya kagak mempan. Sahabat aja dakwahin saya kagak mempan, ente lagi. Tapi qadarullah akhirnya dia masuk Islam. Ka'ab al-Ahbar, tabi'in. Tabi'in mukhadram, umurnya panjang. Diriwayatkan katanya athar, ya, di antara kemungkaran apa itu? Di antara syarabina lil qahwah. Minum kopi. Ini ya, terjemahan yang bahaya ini. Dan lanjutannya kabair, jenis-jenis dosa besar. Ya, jenis-jenis dosa besar ada musik segala macam. Ya. Apalagi itu? Pokoknya lanjutannya dosa-dosa besar. Tapi abis itu dipasang meme-nya minum kopi. Pernah lihat gak? Hah? Lihat kan? Iya, munafik. Ya, sifat munafikin. Ciri-ciri munafikin. Ya. Naam, alladhi ba'dahu, tafadhal. Akata betal darsa. Darsa al-yawma. Naam, katabtu. Akatabta darsa yawma. Ya Umar. Terjem. Apakah kamu menulis pelajaran hari ini? Wahai, wahai Umar. Umar. Naam. Iya, saya menulis. Iya, saya menulis. Ya. Kenapa pakai akhtab tadarsa? Pakai siyak positif. Kenapa? Karena sesuai. Sesuai apanya? Memang betul menulis positif. Jawabnya pun positif. Naam. Harfu jawab dengan lanjutannya sama-sama positif. Ini berarti pola asal. Ya. Pola asal. Naam. Alladhi ba'dahu. Rakmu thalif. Amaro aitan najma ya kholidu. Apakah tidakkah engkau melihat bintang wahai Khalid? Bala ro'aituhu. Tidakkah engkau melihat bintang wahai Khalid? Al-jawab. Bala ra'aituhu. Bala ra'aituhu. Kenapa? Iya. Kenapa pakai ama ra'aita? Jawabnya pakai bala. Sudah ada bala, sudah pasti itu siap pertanyaannya negatif ya. Siap pertanyaannya negatif. Tinggal disesuaikan pertanyaan negatifnya yang seperti apa. Wa itu najma. Ya. Naam, ada di ba'dahu, tafadhal. Ama qara'ta hadzal kitab. Hadzal kitab. Hadzal kitab. Kitab. Ama qara'ta hadzal kitab fi baladika? Fi baladika. Naam, ma qara'tu hadzal kitab fi baladi. Naam, ma qara'tu. Qara'tu ada fi baladi. Kenapa pakai siyak ama qara'ta? Jawabannya ada harfu nafinya ma qara'tu, tapi harfu jawabnya na'am, tidak sesuai malah ya. Kalau jawabnya na'am lanjutannya positif, itu pola normal. Na'am, harfu jawabnya na'am positif, lanjutan kalimatnya positif. Na'am fahimtuhu, fahimtuhu positif. Itu berarti pola normal. Ini na'am, lanjutannya kalimatnya negatif, ma qara'tu. Ma qara'tu, berarti ini pertanyaannya bagaimana? Negatif. Pertanyaannya dia juga negatif. Ama qara'ta hadzal kitab fi baladika? Tidakkah engkau baca kitab ini di negerimu? Ya, di antara syahid kisah kayak begini Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm ketika beliau menilai At-Tirmidzi, tahu Imam Tirmidzi enggak? Hah? Imam Tirmidzi kenal enggak? Kayak pernah ngomong aneh. Imam Tirmidzi kata Ibnu Hazm majhul. Majhul. Padahal Imam Tirmidzi murid masyhur Imam Bukhari. Hatta Imam Bukhari saja memuji. Mastafattu minka akthar mimma stafatta minni. Saya ngambil faedah dari kamu lebih banyak daripada kamu ngambil faedah dari saya. Itu pujian Imam Bukhari kepada Imam At-Tirmidzi. Dia malah dibilang Ibnu Hazm majhul. Kenapa? Lianna Sunan Tirmidzi ma wasala ila Andalus. Enggak sampai ke Andalus di zamannya Ibnu Hazm. Makanya dibilang majhul. Naam, ada di ba'dahu. Ama sami'ta al-adhanu ya aliyu. Ama sami'ta al-adhanu na al-adhanu ya aliyu. Apakah kamu mendengar adhan? Ama sami'ta, gimana terjemahnya? Tidakkah engkau mendengar adhan ya Ali? Naam. Ala sami'tul adhanu. Sami'tul adhanu. Iya saya. Iya saya mendengarnya. Mendengar azan. Kenapa pakai pola ama sami'ta? Karena jawabannya bala. Jawabannya ada bala. Kalau jawabannya ada bala sudah pasti ya pola pertanyaannya ada negatifnya. Naam, ada tiba ada hu? Asami'ta al-adhana? Ya. Yusufu terjem. Apakah kamu mendengar azan wahai Yusuf? Naam, al-jawab. La ma sami'tul adzana. La ma sami'tul adzana. Kenapa pertanyaannya seperti itu? Karena jawabannya menggunakan nafilah. Nafilah lanjutannya? Lanjutannya nafi juga. Berarti dia pola pertanyaan normal ya. Pola pertanyaan positif. Sahih? Ada di ba'dahu? Adribta hadal walada ya Ahmadu. Adribta Adribta hadal walada ya Ahmadu. Apakah kau memukul anak ini wahai Ahmad? La ma adribtu hadal walada. Saya tidak memukul anak ini. Kenapa pakai pola adorobta? Karena jawabnya akan menggunakan la. Jawabnya, harf jawabnya la. Lanjutannya? Negatif. Lanjutannya pun negatif. Ma adorobtu. Berarti dia pola normal, pola kalimat positif. Sahih. Adorobta hadal walada la ma adorobtu. Mafhum ya? Paham ya? Insyaallah kaidah pertanyaan apakah pertanyaan positif atau pertanyaan negatif dan juga huruf jawab yang sesuai. Tsumma nawasil ila tamrin at-tasi'. Tamrin at-tasi'. Da'il harakat awalan. Iqra'il. Iqra'il amthilata. Iqra'il amthilata thumma ajib. Thumma ajib anil as'ilati. Anil as'ilatil al-atiyati anil as'ilatil atiyati musta'milan musta'milan ad-dhamaira ad-dhamaira. Iqra man iqra, bacalah al-amthilah, contoh-contoh, thumma ajib, kemudian jawab anil as'ilatil atiyah, pertanyaan-pertanyaan berikut, musta'milan dengan menggunakan ad-dhamaira, dhamir-dhamir, kata ganti berikut. Kata ganti apa? Hu, hum, ha, atau hunna. Naqra awalan al-amthilah. Ara'aita hamidan? Ara'aita hamidan? Na'am ra'aituhu. Na'am ra'aituhu. Ara'aita hamidan wa hisyaman wa aliyan? Ara'aita hamidan wa hisyaman wa aliyan? Na'am ra'aituhum. Na'am ra'aituhum. Ara'aiti zainaba? Ara'aiti zainaba? Na'am ra'aituha. Na'am ra'aituha. Ara'aiti zainaba wa aminata wa su'ada? Ara'aiti zainaba wa aminata wa su'ada? Na'am ra'aituhunna. Na'am ra'aituhunna. Ara'aita hamidan? Apakah engkau melihat Hamid? Ya, ara'aita, apakah engkau melihat? Ya. Ara'aita ini bisa ru'yah basoriyah, melihat mata kepala. Bisa ru'yah qalbiyah. Ru'yah qalbiyah itu kalau diterjemahkan bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Afara'aita manittaba'a ilahahu hawahu? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengikuti hawa nafsunya? Ayat Al-Furqan. Itu ru'yah qalbiyah. Tapi kalau ini ru'yah basoriyah. Ru'yah basoriyah. Melihat asli mata kepala. Apakah engkau melihat Hamid? Jawabannya iya. Na'am ra'aituhu. Saya melihatnya. Hunya. Domir. Untuk laki-laki. Mufrad. Ghaib. Kembalinya kemana? Kembali ke Hamid. Kenapa? Karena Hamid yang memang seperti itu. Orang ketiga. Bukan mutakallim, bukan mukhatab. Orang ketiga. Laki-laki tunggal. Maka domir yang sesuai. Hu. Ra'aitu hu. Contoh yang kedua. Ara'aita Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan. Apakah engkau melihat Hamid, Hisyam dan Ali? Hamid laki, Hisyam laki, Ali laki. Laki-laki. Orang ketiga, enggak ada di majlis, makanya ditanyain. Laki-laki orang ketiga jamak. Maka dhamir yang sesuai adalah hum. Ya, dhamir yang sesuai adalah hum. Na'am ra'aituhum. Iya, saya melihat mereka. Ya, itu ketika konteks pertanyaan untuk laki-laki. Pertanyaan untuk wanita, ara'aiti? Ara'aiti, apakah engkau melihat? Kalau ara'aiti, berarti yang diajak bicara itu wanita. Paham? Yang diajak bicara itu wanita. Ara'aiti Zainab, apakah engkau melihat Zainab? Yang ditanyakan Zainab. Zainab wanita, orang ketiga, tidak ada di majlis, mufrodah, sendirian. Maka domir yang sesuai, na'am ra'aituha. Iya, saya melihatnya. Saya melihatnya. Ara'aiti yang ditanya wanita ya. Kenapa? Ya nyariin perempuan, ya tanya yang perempuan. Ente nanya bini ente ke ana, ya mana ana tahu. Apa urusan saya sama bini antum? Kan perempuan temenan sama perempuan. Makanya pakainya ara'aiti. Ya. Kemudian contoh yang keempat, ara'aiti Zainab wa Aminata wa Su'ada. Apakah engkau melihat Zainab, Aminah, Su'ad? Semuanya nama perempuan. Perempuan orang ketiga jamaah. Bukan jamaah turunan Hadromi, bukan jamaah maksudnya. Jamaah. maka dhamir yang sesuai hunna, na'am ra'aituhunna, na'am ra'aituhunna, wa hakadha. Idzan al-jawab bidhamirin munasibi, maka jawabannya sesuai ya, pakai dhamir yang sesuai, kata ganti yang sesuai. Tafadhal, idza mana dur ya. Ra'aita tulabal jududan. Tulabal jududan. Jududa. Enggak pakai tanwin, udah ada alif lam. Ra'aita tulabal jududan. Na'am, ra'aitahu. Na'am, ra'aitahu. Ente nanya orang, orang jawabnya balikin ke ente. Na'am, ra'aituhum. Na'am ra'aituhum tu. Ya, sudah dibahas ya kemarin pergantian penggunaan dhamir. Ini bahasan pergantian penggunaan dhamir. Tarjim. Apakah kamu melihat murid-murid baru? Iya, saya melihatnya. Iya, saya melihat ya. Mereka. Mereka. Nah, saya melihat mereka. Sahih. Ada di ba'dahu. Ra'aita al-mudirata wa ukhtaha wa bintaha. Na'am, ra'aituhunna. Na'am, ra'aituhunna. Ra'aituhunna. Tarjim. Apakah kamu melihat kepala sekolah, ibu kepala sekolah dan saudarinya dan anak dan putrinya? Ya. Jawabannya? Ya, saya melihat mereka. Saya melihat mereka. Kenapa pakai hunna? Jamak muannats. Jama' mu'annas gaib, sahih. Mudirah, uhtuha, bintaha, itu perempuan semua, jama' pakai hunna. Tepadar arti ba'dahu. Ar-ra'aital mudarrisa. Na'am, ra'aituhu. Na'am, ra'aituhu. Tarjim. Apakah engkau melihat guru? Ya, saya melihatnya. Saya melihatnya. Kenapa pakai ra'aituhu? Kenapa pakai hu? Karena kata ganti wa mudaris itu mudakar gaib. Sahih, mufrad mudakar gaib. Berarti ba'dahu. Aina ra'aiti ukhtuki Maryam? Di mana? Aina ra'aiti? Ra'aiti. Ya. Aina ra'aiti ukhtaki Maryama. Naam. Di mana kamu telah melihat saudara kamu? Saudari? Saudari kamu, ya Maryam. Saudara kamu Maryam. Naam. Aina? Nanyain apa tu aina? Makan. Makan, sahih. Listifham anil makan. Naam. Ra'aituha fil bait. Ra'aituha fil bait, sahih. Tarjim. Saya telah melihat saudari kamu di dalam rumah. Ya? Di rumah, sahih. Ha. Kenapa pakai ha? Muhatab muhannas. A. Ghaib. Ghaib. Ghaib. Muannats. Berapa orang? Wahid, sahih. Wahida. Aina? Aina itu istifham anil makan. Menanyakan tempat. Boleh enggak menanya aina Allah? Boleh. Hah? Sebagian berkata enggak boleh nanya aina Allah. Ya, di mana Allah lah. Sedangkan hadis sahih, hadis sahih Muslim. Sahih di sahih Muslim, salah satu dari dua kitab paling sahih setelah Quran. Hadis Muawiyah Ibnu Hakam, hadisnya panjang. Muawiyah gampar budaknya gara-gara budaknya jagain kambing, hilang kambingnya satu dimakan serigala. Ya. Akhirnya Muawiyah kesal, dia gampar. Nyesal naik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya nyesal, gimana nih budaknya, apa bebasin aja? Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil, coba budaknya bawa panggil dulu sini. Singkat cerita, budaknya dipanggil, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Allah?" "Aina Allah?" Sebagian riwayat fis sama, sebagian riwayat fa asyarat bi ra'siha. Mengisyarat ke atas ya. Mengisyarat ke atas. Yani Allah fis sama. Man ana, siapa saya? sebagian riwayat Rasulullah, sebagian riwayat dia itu tidak bisa bicara sebenarnya atau agak gagu ya. Menunjuk Nabi, sebagian riwayat menunjuk Nabi terus menunjuk atas. Ya, ini engkau itu utusan yang di atas. Ya. Kata Nabi SAW, "Mu'atikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, dia itu mu'minah, beriman. Ya, maka itu ya dalil. Dalil boleh bertanya ainallah. Ya, sahih di sahih Muslim. Nabi SAW yang bertanya, masa Nabi SAW menanyakan pertanyaan mungkar kan enggak mungkin kan? Naam, ada di ba'dahu. Sayyaratal mudiri. Apakah engkau melihat mobil kepala sekolah? Mobil kepala sekolah? Naam, ra'aitu. Naam. Ra'ai? Ra'aitu. Kenapa pakai hu? Mudir. Yang antum lihat mudirnya apa mobilnya? Ra'aitu. Ra'ai tuha. Kenapa pakai ha? Balik lagi ke sayyaratan. Sayyara, sahih. Pola idofah yang jadi patokan mudofnya. Yang jadi patokan adalah mudofnya untuk dijadikan domir. Terjim? Ya, saya melihatnya. Saya melihatnya. Sahih. Lebih ba'dahu. Aina ra'aitu attiba'a ya aliyu, di mana kamu melihat para dokter wahai Ali? Wahai Ali, ra'aituhum fil mustashfa. Ra'aituhum fil mustashfa. Kenapa pakai hum? Karena jamak mudzakkar ghaib. Jama' mudhakar ghaib, sahih. Atibba, jama' mudhakar ghaib. Dari jenis jama' taksir, jama' dari tabib. Sahih. Lati ba'dahum. Mata ra'aital mudira ya Yunus. Ra'aituhu qabla. Terjemah awalan. Kapan kamu melihat kepala sekolah wahai Yunus? Ra'aituhu qabla nisfi sa'atin. Nisfi sa'atin, sahih. Terjem. Saya melihatnya setengah jam yang lalu. Setengah jam yang lalu, sahih. Saya melihatnya setengah jam yang lalu. Mata, mata listifham aniz zaman. Menanyakan waktu. Dia untuk menanyakan keterangan waktu. Ya. Ini dia terang-terang waktu. Al-yawma, al-yawma pada hari ini. Amsi, amsi kemarin. Godan, besok. Mana godi? Lusa. Lusa. Setelah besok, lusa. Dia tadi juga kalau keterangan waktu. Sehari, fil-sobahi. Sobah, pagi. Fil-nahari, fil-nahab. Siang. Fil-masai, fil-masai. Sore. Fil-layli. Malam. Ini juga diantara keterangan-keterangan waktu. Mata. Naam, alaihi ba'dahu. Al-Aita Aminata wa Bosi Jata wa Bari Kota. Naam. Naam. Al-Aitu Gunna. Aro'ai Gunna. Aro'aita, aro'aiti. Hah? Nanya ke antum. Memang antum ngurusin siapa? Ngurusin akhwat. Ngurusin mama. Ngurusin majelis mama. Oh, saudara ya. Boleh, boleh, boleh. Saudara. Saudara yang ceritanya. Naam, terjib. Barirah, sahih. Al-jawab. Ya, saya melihat mereka. Naam, ra'ai. Saya melihat mereka. Iya. Gimana? Pakai apa? Domirah. Hunna. Kenapa pakai hunna? Jamak muannats. Ghaib, sahih. Mereka ghaib. Laisa fil majlis. Hunna laisna fil majlis. Mereka bukan di majlis. Ra'aituhunna. Ra'aituhunna. Barirah. Barirah itu nama bekas budak Aisyah. Barirah mukatabah, dia nebus dirinya kepada tuannya, tuannya yang lama. Tapi kalau tebusannya, kalau dia nebus sendiri kelamaan. Akhirnya minta tolong Aisyah, Aisyah tolong bantuin tebus. Bantuin tebus, ini saya udah nebus sekian, masih kurang sekian. Kalau saya nebus sendiri malah lama ini. Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha. Sahabiat yang terkenal sifat dermawan ya. Aisyah, Aisyah itu dermawan, sangat dermawan sekali. Mirip dermawannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempat ada ibu minta makanan Aisyah, Aisyah cuma punya kurma 3 butir, cuma 3, enggak lebih. 3 butir, 3-3-nya dikasih ke ibunya. Ibunya kasih anaknya satu, kasih anaknya lagi, sisa satu. Tadi ibu yang mau makan, anaknya masih nangis, dibagi dua. Aisyah takjub dengan kedermawanan si ibu kepada anaknya. Padahal yang lebih menakjubkan itu kedermawanan Aisyah, makanan dia dikasih semua. Barirah akhirnya ditebus oleh Aisyah. Aisyah tebus Barirah. Kemudian dia dibebaskan. Barirahnya bebas, suaminya masih budak. Suaminya masih budak. Dalam fikih, kalau ada budak wanita bebas punya suami, budak dia bisa pilih. Bisa pilih masih dengan suaminya yang statusnya budak atau dia putus, fasakh. Ya, pernikahannya di fasakh. Barirah pilih, oh gak saya mah punya suami budak. Kalau saya udah merdeka, maka dia putus. Si Mugithnya nangis-nangis. Kalau Barirah pergi, dia ikutin kemana-mana sambil nangis-nangis. Kisah Barirah. Ulama sampai nulis satu kitab hanya membahas hadis Barirah. Karena fikihnya banyak. Nah, domir pakainya domir mutasil. Domir mutasil hu. Mudhakkar mufrad ghaib. Hum mudhakkar jama' ghaib. Sebenarnya ada muthanna mudhakkar, muthanna ghaib, huma. Ada huma, tapi tidak dimasukkan di latihan. Begitu juga yang mu'annath ha. Mu'annath mufradah ghaibah. Mu'annath sendirian. Hunna jama' mu'annath ghaibat, orang ketiga. Sebenarnya ada yang mutsanna juga, huma. Tapi humanya juga tidak dimasukkan. Jadi huma bisa untuk dua ya. Bisa untuk yang mudzakkar, bisa untuk mu'annath. Tulisannya sama persis. Loh kalau gitu kapan bedainnya? Ini mudzakkar itu mu'annath. Siakul kalam, ini lagi bicarain laki apa bicarain perempuan? Ya, ini lagi membicarakan laki-laki atau perempuan. Itu seputar domir gaibnya. Yang domir ini potongan dari domir mutasil. Ya, coba kita murojaah dulu dari domir munfasil. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Hada domair munfasilah. Ini domir munfasil. Domir munfasil. Posisi rofa sebagai khobar atau sebagai mubtada. Kemudian ada domir mutasil. Domir mutasil dipakai kalau lagi pas nyambung. Apakah nyambung dengan fi'il atau nyambung dengan huruf atau nyambung dengan isim. Pakainya pola domir mutasil, bukan munfasil. Maka juga harus hafal ya, domir muttasilnya. Ya, nuraji' domair muttasilah. Hu huma hum. Hu huma hum. Ha huma hunna. Ha huma hunna. Ka kuma kum. Ka kuma kum. Ki kuma kunna. Ki kuma kunna. Ya na. Ya na. Yang ya untuk domir mutakallim alal wajhain, bisa dua. Bisa ya'nya sukun, bisa ya'nya fathah. Dua-duanya arabiyyatun sahihatun. Boleh dua. Boleh ya'nya sukun. Boleh ya'nya fathah. Hada ka'ani sultaniyah. Sultaniyah ya. Itu ya mutakallim. Ya fathah. Boleh juga sukun. Ya, boleh juga sukun. Yawma yafirul mar'u min akhihi. Akhi, ya'nya sukun. Wa ummihi wa banih, ya'nya sukun lagi. Ya, tapi yang akhihi ya. Enggak, itu apa? Itu bukan yang terkalim, bukan. Itu al-asma'u sittah, bukan. Tapi pokoknya ya mutakallim dia boleh sukun, boleh dia fathah. Paham ya? Penggunaan dhamir muttasil. Nuasil ila tamrin al-ashir. Tamrin al-ashir. Ada harakat awalan. Iqra'il mithalaini. Iqra'il mithalaini. Iqra'il mithalaini. Thummar bita. Baina kullin minal jumlataini musta'milan anna wa'lam anna min akhwati inna iqra'il mithalain, bacalah dua contoh. Tsummarbit, kemudian kaitkan baina kullin minal jumlataini, antara dua kalimat. Kaitkan antara dua kalimat. Mabit bayna kulli min jumlatain, kaitkan antara dua kalimat. Musta'milan, dengan menggunakan anna, dengan menggunakan isim anna, harf anna, afwan, harf anna. Wa'lam anna ketahuilah bahwa sesungguhnya anna yang pertama itu anna kalimat, anna yang kedua sedang membahas hurufnya. Anna penggunaan, satu penggunaan asli kalimat, satu membahas hurufnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya anna min akhwati inna. Akhwat inna amalnya bagaimana? Tansibul isma wa tarfa'u al khabar. Naqra awwalan. Huwa maridun. Adhunnu annahu maridun. Huwa maridun. Mal makna? Dia sakit. Adhunnu annahu maridun. Saya menyangka dia sedang sakit. Sahih. Al-mudarrisu ma ja'a. Adhunnu anna al-mudarrisa ma ja'a. Al-mudarrisu ma ja'a. Guru tidak datang. Adhunnu anna al-mudarrisa ma ja'a. Saya menyangka bahwasanya guru tidak datang. Bagaimana ini? Yakni ini robot bi anna, mengkaitkan dua kalimat dengan anna. Wa anna min akhwati inna. Inna sudah kita pelajari. Ya, dia amal ya tansibul isma wa tarfa'u al khabar. Lantas apa bedanya inna dengan anna? Kapan pakai inna, kapan pakai anna? Ada bedanya? Tidak ada bedanya. Kalau inna dipakai ketika dia posisi rofa, kalimat-kalimat posisi rofa, innanya di awal, innallaha ghafurur rahim, atau inna di akhir ayat, itu namanya posisi istinafiyah. Sudah selesai bahasan ayatnya, pakai kita istinafiyah, innallaha azizul hakim, innallaha ghafurur rahim. Paham? Inna ketika posisi rofa. Apa maksudnya posisi rofa? Ya sebagai mubtada'kah, sebagai khobar'kah. Intinya, intinya dia lagi posisi rofa. Paham di sini? Saya paham tidak? Hah? Belum paham? Ayat-ayat itu anna Muhammadan Rasulullah. Iya itu. Itu juga. Lu kenapa itu posisi nasab asyhadu anna? Karena dia posisi apa? Maf'ul bih. Asyhadu kan fi'il fa'il, butuh maf'ul bih. Apa yang ente persaksikan? Yang ente persaksikan apa? Anna Muhammadan Rasulullah. Paham? Makanya anna. Makanya pakai anna. Begitu pula contoh kalimat di kitab. Adhunnu, fokus dulu adhunnu. Fi'lun mudhari'un marfu. Ya, marfu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir. Ini fi'il mudhari', bukan fi'il madhi ya. Dhamir mustatir aslinya adalah ana. Takdiruhu ana. Dhamir mustatir ana. Azunnu. Untuk ana. Ini bukan yang fi'il madhi ya. Kalau fi'il madhi zonantu tu. Kalau ini fi'il mudhari, beda lagi. Kita belum belajar ya, nama tasrif fi'il mudhari. Fa'il yang dhamir mustatir ana, selesai. Nih, azunnu. Paham sampai sini? Ini dulu, azunnu dulu. Azunnu ini sudah fi'il, sudah fa'il. Tapi dia fi'il muta'addi, butuh objek. Paham? Kalau segini saja, belum ada objeknya. Segini saja belum ada objeknya, makanya ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Azunnu annahu maridun. Azunnu annahu maridun. Kita pretelin dulu satu-satu. Anna huruf taukid, sama seperti inna, persis. Anna inna huruf taukid, tansibul isma wa tarfa'u al khabar, persis sama. Harfu taukid. Hu, apa itu hu? Dhamir muttasilun. Dia dhamir muttasilun. Menempati posisi apa? Fi mahali nasbin, sebagai isim anna. Isim anna. Kan ini lagi pakai anna. Dia isim anna. Kalau isim anna ya posisinya nasab. Karena dia bukan mansub, kenapa? Karena harokatnya tidak berubah. Makanya kita katakan mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Tapi saya ringkas di sini. Saya lagi enggak mau bahas mabninya. Lagi mau bahas pokoknya ada isim anna. Ada yang isim. Makanya kalau saya tulis itu kabul. Kebakaran ini dari dulu. Pokoknya paham, hu ini isim anna. Paham ya? Dia isim anna, posisinya nasab. Posisinya nasab. Annahu maridun. Maridun sebagai apa? Khobar anna. Khobar anna, i'rabnya apa? Marfu'un bil dhamma. Jadi sudah ada anna, harfu taukid, hu sebagai isim anna, maridun sebagai khobar anna. Paham ya? Balik lagi ke sini. Lah ini tadi fi'il fa'il belum selesai. Objeknya mana? Objeknya mana? Mana maf'ul bihnya? Dia kan fi'il muta'addi. Kalau di matan bina wal fi'lul muta'addi ma yatajawazu ilal maf'ul bih. Dia butuh kepada maf'ul bih, harus kena kepada maf'ul bih. Paham? Lah ini maf'ul bihnya kemana? Maka ini satu kesatuan kalimat sebagai maf'ul bih. Maka penjelasan di akhir ini satu kesatuan kalimat fi mahalli nasbin maf'ul bih dari azunnu. Ini maf'ul bih satu kesatuan. Azunnu saya sangka, ente nyangka apa? Nyangka apa-apa objek yang ente sangka. Permasalahan yang ente sangka annahu maridun. Maka ini menempati posisi maf'ul bih. Paham? Maf'ul bih itu fi mahali nasbin, dia posisi nasob. Karena ini posisi nasob, makanya annanya pakai anna, bukan pakai inna. Paham ya? Gak perlu ngebul kan ya? Gak perlu. Gak perlu ngebul so. Udah dikipas. Udah dikipas sih. Iya. Anna dengan inna cuma beda posisi aja. Kalau inna posisi rofa, anna posisi nasob dan jar. Bi kalau ada bi biasanya bi anna, bi annallah pasti anna ya, bukan bi inna. Apa nanti? Dihayati dulu, ditulis dulu. Tidak usah dikebuli, enggak usah dikebuli. Nuwasil ila tamrinat, kita lanjut ke latihan. Sampai mana tadi? Nah, tafadhol. Terjemah awalan. Apakah kamu anta? Kamu bapak. Nah, sahih. Hadza laysa su'alan. Masih temenian-nian. Nah. Azunnu annahu. Perhatikan anta domir apa? Domir apa dia? Munfasil. Kalau anna tadi annahu, hu itu domir apa? Mutasil, yang nyambung dengan anak harus pakai pola domir mutasil. Anta jadi azunnu an anna anna bukan, kan anta. Kalau huma dari huwa. Kalau anta jadi anahume. Itu mah huma. Kalau ada jaka sembung di Arab, anta bisa dibilang jaka sembung ntar. Hati-hati. Jangan salah pasang domir. Anta jadi ada di situ. Ka sahih. Kaful khitab. Azunnu anna. Azunnu annaka. Azunnu annaka tabibun. Tabibun sahih. Tabibunnya enggak usah dirubah. Azunnu annaka tabibun. Tarjim. Saya menyangka kamu dokter. Saya menyangka kamu dokter. Azunnu apa itu azunnu? Menyangka sahih. Fi'il apa dia? Fi'il mudhari. Fa'il mana? Fa'il mana? Dhamir. Dhamir apa? Mustatir. Yang maknanya ana. Ana sahih. Maknanya adalah ana. Alladhi ba'dahu, tafadhal. Huwa minal yabani. Terjem. Sahih. Azunnu annahu minal yabani. Azunnu annahu minal yabani. Sahih. Anna. Apa itu anna? Anna. Harfu tawqid. Sahih. Hunya. Domir muttasil. Fi mahal. Nasbin. Sebagai. Fihma hali nasbi isim anna. Sahih, dia sebagai isim anna. Naam, ada di ba'dahu? Ya, Nabi Allah. Hiya maridatun, tarjim. Ia sakit. Naam. Azunnu annaha maridatun, tarjim. Saya menyangka dia sakit. Maridatun sebagai apa? Khobar anna. Posisi i'rab ya? Marfu'un bi dhamma, sahih. Maridatun marfu'un bi dhamma. Ada di ba'dahu. Hum tullabu. Mereka para siswa. Naam. Azunnu. Azunnu annahum tullabu. Azunnu annahum tullabun, tarjim. Saya mengira sesungguhnya mereka para siswa. Sesungguhnya mereka para siswa. Annahum sebagai apa tuh? Anna. Anna. Harfu. Harfu taukid. Harfu taukid. Hum. Hum. Domir muttasil fi mahal yurutin fi mahal annahum. Anna langsung nyambung ke anna, bukan langsung nyambung ke anna. Nasbin sebagai isim, sebagai isim anna, sahih. Alladhi ba'dahu. Anti jaru'a. Azunnu annaki jau'a. Azunnu annaki jau'a, tarjim. Kamu lapar. Aku mengira sesungguhnya kamu lapar. Naam. Azunnu sebagai apa? Fi'il fa'il. Fi'il. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya fi'il ماضي مضارع امر في المضارع اعرابnya posisi اعرابnya مرفوع فعل itu مرفوع ya والرفع والنصب اجعل اعرابا لاسم وفعل نحو لن اهابا. Rafa dan nasab bisa buat i'rab isim dan fi'il. Fi'il marfu', fi'il itu marfu'. Ya. Ada hukum. Al-maktabatu maftuhatun. Naam. Perpustakaan itu terbuka. Azunnu annaha maftuhatun. Azunnu Azunnu annaha maftuhatun. Ya, ini lagi pakai yang isim zahir. Contoh yang dua. Azunnu annal maktabata maftuhatun. Annal maktabata maftuhatun. Tarjim. Saya mengira bahwasanya perpustakaan buka. Bahwasanya perpustakaan? Bahwasanya perpustakaan itu buka. Buka, sahih. Annal maktabata. Anna sebagai apa? Anna harfu taukid. Harfu taukid, sahih. Al maktabata. Al maktabata isim anna. Isim anna, i'rabnya? Iya. Suruh i'rab. Lah udah itu saya suruh cepat-cepat nulisin, masa antum kagak i'rab. Gantian antum. Al maktabata. Hah? Apa? Sebagai apa? Isim. Isim anna. Kalau isim anna i'rabnya? I'rabnya mansub. Mansub. Alamatur nasbihi. Fathah. Fathah, sahih. Fathah. Bedanya kalau isim annanya dhamir dengan isim annanya isim zahir, kalau dhamir mansubnya enggak kelihatan, makanya dikatakan fi mahalli nasbin. Karena apa? Mansubnya enggak kelihatan. Sedangkan kalau isim zahir mansubnya mah kelihatan jelas, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun atau al fathatu. Itu doang bedanya. Paham ya? Naam, ada di ba'dahu. Qabwatu Nah, sebenarnya kopinya pernah panas, tapi engkau biarkan hingga dia jadi dingin. Kata Fahmi Skrup. Saya suka kata-kata mutiara yang si Fahmi Skrup. Oh, enggak tahu betul. Az-zunnu anna al-qahwata baridatan. Baridatun, baridatin, baridatan, baridatu, baridata, baridati. Hah? Yang mana? Hah? Sifat apa? Baridatan. Kalau sifat mustahil qahwahnya ma'rifat, baridahnya nakirah. Enggak mungkin itu sifat. Azunnu annal qahwata baridatun. Baridatun, i'rabnya apa? Baridatun rafa. Rafa karena dia khobar anna, sahih dia khobar anna. Marfu alamat raf'ihi dhammatun, sahih. Naam, arid ba'dahu min al-awwal akhiri. Muhammad dhaba ila Makkah. Muhammad pergi ke Mekah. Ke Mekah. Adhunnu. Adhunnu anna Muhammadan dhaba ila Makkah. Naam, sahih. Adhunnu anna Muhammadan dhahaba ila Makkah. Anna Muhammadan, anna harfu taukid, sahih. Muhammadan setelah anna isim anna, i'rabnya isim anna, i'rabnya nasbin fi mahal nasbin, kalau dia domir. Kalau isim zahir tadi i'rabnya mansub, asli, benar-benar mansub. Mansub bil fathah. Bil fathati, sahih. Naam, ada di mana ada? Fatimatu fil maktabati. Fatimah di perpustakaan. Naam. Azunnu. Azunnu anna Fatimata fil maktabati. Fil maktabati. Terjem. Saya mengira sesungguhnya Fatimah di perpustakaan. Di perpustakaan. Sahih. Azunnu. Apa tuh? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Sahih. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya. Domir. Domir mustatir. Mustatir. Yang asalnya ana. Ana, sahih. Azunnu anna Fatimata, anna biasa harfu taukid. Fatimata isim anna mansub bil fathah. Fil maktabati, ini yang agak beda. Pakai i'rab ecek-ecek saja ya. Fi harfu jar mabniun ala sukun. Al maktabati ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasrah. Wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khobar anna. Kalau mau dijelaskan lagi, loh, khobar annanya mana nih? Setelah Fatimah kagak ada. Setelah Fatimah cuma ada fil maktabah. Ya dia khobar annanya. Dia khobar annanya. Makanya setelah jelasin jar majrur, jar majrur fi mahalli raf'in khobar anna. Ya, itu tambahan saja ya, beda dengan yang lainnya. Alladzi ba'dahu. Antum mudarrisuna. Kalian adalah guru. Naam. Azunnu. Azunnu annakum mudarrisuna. Azunnu annakum mudarrisuna. Annakum. Annakum isim anna. Isim anna. Kum. Kum. Bukan. Diperinci coba. Annanya? Oh, anna. Isim taukid. Harfu taukid. Harfu taukid. Sudah mulai ngebul. Baru mulai. Ternyata bisa ngebul juga ya. Kalau dobel masih tidak maju. Anna apa dia? Harfu taukid. Kum? Isim mana? Sebagai isim mana? Tapi dia domir? Oh, dobel mutasil. Mutasil. Fi mahal? Fi mahali nasbin. Nasbin sebagai? Isim mana? Isim Anna. Sahih. Mudarrisuna? Khobar Anna. Khobar Anna. Posisinya? Fi mahal ini. Enggak, langsung ini. Khobar Anna. Alamatum. Ah, khobar anna. Khobar anna. Khobar anna. Posisinya apa? Mansub. Mansub mah isim anna. Astagfirullah. Baru istighfar. Ya. Khobar anna. Marfu. Tanda marfu-nya alamatum rafihi. Mana dhamma? Mana dhamma? Wow. Tanda marfunya adalah wow, karena dia jamak mudzakkar salim. Sahih. Alhamdulillah, mafhum ya? Paham ya? Insyaallah ya. Ini azunnu, setelahnya qaidah anna yang dia fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik.